Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa yang dirahmati Allah dan jemaah, hari ini, malam ini kita akan belajar tentang surah Al-An'am ya, 162-163. Ini demi Allah ya, beberapa menit sebelum siaran saya tuh mikir, hidup ini buat siapa? Siapa yang punya? Untuk apa? Mau apa? Kemana? Sama gimana? Hidup ini buat siapa? Siapa sih yang punya? Untuk apa? Mau apa? Terus kemana? Terus gimana? Sementara ini kan orang lagi sibuk apa? HAM kan? Hak asasi manusia. Manusia kalau disenggol dikit ini HAM, Masya Allah, sampai ke PBB-PBB bereaksi. Tapi giliran HAA, hak asasinya Allah, kita gak ada yang ribut gitu. Emang kita punya asasi apa sih manusia kan gitu ya? Gitu. Padahal kita gak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kita hak asasi manusia sangat kita benar-benar perhatiin banget. Ya sampai seorang guru aja kalau mau marahin murid, kayak sekarang takut-takut gitu. Ngelempar kapur zaman dulu, jangan kata kapur. Papan tulisnya dilempar aja. Ya, tapi sekarang ngeri gitu, takutnya ada hak asasi manusia ya. Di beberapa waktu yang lalu, Den, ya, Tat. Saya cerita di Antv yang pagi, ada orang di Belanda sana, ya, waktu saya sempat di Eropa dulu, dia gila. Karena suatu saat anaknya ini gak pulang. Ya, dari mula-mula tuh, takut kok anaknya gak pulang, terus marah, mau pulang sehari dua hari, sampai takut lagi karena tiga hari lebih, terus anaknya pulang. Ditanya sama bapaknya, dari mana? Anaknya langsung aja ngomong. Habis dari dia punya pacar, dan dia cerita dia sudah ngasih ke gadisannya sama tuh pacar. Sama tuh bapak ditabok, anaknya gak senang ditabok, dilaporin polisi, ditangkap bapaknya. Subhanallah, ntar orang tua gitu tuh ngelihat anak mau lagu apa, kata anak, hak asasi anak, hak asasi manusia. Murid juga begitu, hak asasi murid, mau ngapain kek, mau ini kek gitu. Ada orang dia pacaran dia di muka umum gitu. Kata mereka justru hak asasi saya dan pacar saya mau ngapain kek, ente gak ada urusan sama aneh. Lah, kita jadi bingung nih. Apa yang mau negor, apa yang mau apa. Nah, kita belajar ini. Bagaimana kita semua ini tahu bahwa hidup ini punya siapa coba? Punya Allah. Kalau isinya ini hidup ini tahu bahwa semua ini milik Allah, punya Allah, kita mesti tahu mau ngapain kita hidup ini. Yani untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih yang menginginkan kita lahir di muka bumi ini siapa coba? Siapa? Emak kita? Bapak kita enggak? Allah. Buktinya kita tidak bisa memilih mak kita siapa, bapak kita siapa. Kita gak bisa memilih warna kulit kita apa. Pokoknya itu tuh kehendak Allah banget. Nih ayatnya, kita baca dulu di segmen satu ini. Ikutin saya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. A'udzu billahi. Qul inna salati, qul inna salati, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati, lillahi rabbil alamin, lillahi rabbil alamin. Terusannya ada yang tahu? Kalau lagi salat gimana terusannya? Iya, coba baca. Wabidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Al-An'am 162-163. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang-orang yang pertama berserah diri. Jadi enggak benar nih hidup-hidup gue, bukan. Enggak ada hidup-hidup gue. Jadi kemudian menjadi terserah lo. Enggak. ada ibadah, ada bersyukur, ada zikir gitu. Pengajian apa? Sama penjabaran diawali sama pertanyaan, hidup ini buat siapa, Tat? Yes, betul. Buat Allah. Berarti kalau udah ke arah situ, adem tuh, Tat? Mestinya tenang, kita udah diatur Allah. Proyek gagal, ya udah diatur Allah. Proyek dapat juga, ya udah diatur Allah. Sehingga kita tidak sembarangan menggunakan fasilitas Allah. Saya sendiri beristighfar sama Allah, ya mudah-mudahan sih saya yang ngajar seperti ini bisa benar-benar seperti yang saya ajarin. Karena emang susah, nyatanya susah gitu. Kalau gak benar-benar kita kenal sama Allah sih, kita susah lah. Kita punya duit, kita bagi Allahnya kapan? Biasanya kapan sih kalau kita punya duit, Den? Pas sedekah. Nah, bohong aja. Biasanya pas udah gak ada baru ingat, aduh gue lupa sedekah. Udah habis. Iya. Atau pada saat sisa. Pada saat sisa, kita udah tinggal recehan, baru kemudian kita sedekah. Kita lupa tuh, hak-hak Allah tuh kita lupa. Nah. Ini nyambung banget sama tema kita malam hari ini, selalu berzikir dan mengingat Allah. Jadi tetap di chatting dengan YM. Lanjut lagi, Tad. Alhamdulillah, iya. Itu keribetan jas kayaknya taruh aja dulu itu, pojokan. Saya kan belum punya jasnya, paling nggak saya megang dulu, Tad. Abu lupa tente aja tuh. Hah? Buat tente aja. Wah. Iya, terhonor tente buat aneh. Wah, itu untung beli dong, Tad. Betul. Tad, kita lanjut lagi. Siap. Tentang, ini udah masuk bulan puasa, Tad. Sebenarnya ibadah bulan Ramadan, kalau menurut Randon, itu yang benar kayak gimana sih, Tad, urutannya? Sebenarnya enggak Ramadan, enggak hari biasa, Randonnya emang kudu benar. Randon yang benar kan kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Habis itu kita kemudian jalan ke kamar, mandi. Kita kemudian paling kagak wudu. Randonnya begitu mestinya, malam Ramadan kek, malam di luar Ramadan kek, mestinya begitu. Tapi kita ini terlanjur kagak bener randonnya. Ini kalau saya itu mungkin, kalau saya gambarin nih, Den. Iya, iya, iya. Hidup kita kenapa coba melenceng? Dari awal kita bangun tidur tuh udah gak bener. Oh, ngaruh kesonohannya itu, Tat? Ngaruh. Kita ini awal bangunnya udah 5:30. Sebagian nih, ada ibu-ibu yang mesem gitu ya. Enggak sih, kita emang 6:45. Jadi mungkin ini randon nih. Mestinya kan begini, Den, saat gitu kan ya? Yeah. Kita enggak, kita udah begini duluan nih. Umpamanya tarik garis lurus, kita begini melenceng, saat. Udah begini tuh. Lama-lama makin jauh. Ada yang gak balik-balik. Rundown kita begitu. Terus kalau ketemu, apa namanya? Tarhim tuh kalau di kampung-kampung kan ada menjelang subuh ya. Nah, kita udah siap-siap ke masjid gitu. Terus kemudian abis dari masjid apa gimana, ntar 8:00, 9:00 kita duha, di sela-sela kita sibuk ngantor, kemudian zuhur. Di sela-sela itu semua ada ibadah sunnah kayak baca Quran, ada sholat-sholat nawafil, sholat-sholat tambahan. Randon di bulan biasa pun seperti itu. Cuman di bulan Ramadan orang lebih fokus. Emang ini karena berjamaah ya, karena semua orang puasa, banyak orang beribadah. Kita jadi ikut-ikutan, di masjid pun subhanallah rame. Kadang juga orang suka nunda-nunda ibadah, Tat. Yes. Nunda-nunda ibadah, kita udah punya nih rekamannya tentang orang yang suka nunda-nunda ibadah. Kita lihat, ini dia. Allah, lu belum kelar juga. Ngapa sih, Nyak? Kan Nyak bilang ayo cepet sholat dari tadi, tweet. Iya, ini tweet-tweet-tweeteran. Dari tadi. Nyak asal tahu aja, Nyak, jalan muter membeli minyak. Gara-gara ada Twitter, teman Safri jadi banyak. Emang lu kata malaikat bakal nanyain lu udah update apa belum? Ya kagak. Lu jangan bikin puasanya rusak ya. Ya jangan. Ayo cepet sholat gue. Cepet jalan. Iya. Cuma. Iya. Ayo buru. Ya galak amat sih. Tadi disuruh gak bangun-bangun. Bri. Ya. Bri. Ya, ya. Udah ilahin itu belum? Oh. Itu, Tat. Ya, nyindir kita juga sih sebenarnya. Kita ini khusuknya kalau lagi BBM-an, Twitter-an, Facebook-an, tuh khusuk. Khusuk. Jadi kalau mau tahu khusuk seperti apa ceritanya, emang tuh contohnya begitu tuh. Coba kalau anak-anak lagi main game, lagi main BB, Twitter, dipanggil aja nggak nengok kita. Bano. Kalau sampai ketinggalan, Tat, misalnya, kayak tadi kan sampai diomelin tuh sama maknya. Nggak boleh gitu, sampai ketinggalan sholatnya akhirnya ketinggalan. Itu gitu. Maknya bagus tuh. Kalau masih merenain, maknya bagus. Kadang-kadang maknya ikut Twitter-an. Mak sekarang ikut BBM-an gitu. Sama-sama. Oke. Kita juga punya bintang tamu. Siap. Ini pasangan suami istri. yang udah punya anak satu, katanya sih lagi isi lagi, Tat. Kita panggil, ini dia Tommy Kurniawan dan istri. Kayaknya lagi berbahagia nih Mas Tommy ya. Iya, alhamdulillah Mas. Iya. Apa yang bikin tambah bahagia? Ya bersyukur sekarang udah punya keluarga, keluarga kecil. Terus anaknya juga pinter. Subhanallah. Terus macem-macem lah, banyak banget. Katanya nambah lagi, isi lagi. Iya, itu betul. Sama dong sama dia. Iya benar. Sama. Mau dua juga, mau dua. Baru mau. Mau dua, alhamdulillah. Apanya yang mau dua? Anaknya. Anaknya, alhamdulillah. Yang macam-macam dong. Ibu-ibu langsung. Kalau yang pertama udah berapa tahun? Baru 5 bulan, jalan 6. 5 bulan? Jalan 6. Bersyukur, kalimatnya cakep. Bersyukur. Orang udah berumah tangga, gak punya anak. Bersyukur gak? Bersyukur, ada yang gak pernah tahu rasanya bagaimana berumah tangga. Ada orang datang ke saya, dia begini, alhamdulillah Ustaz, saya punya utang banyak. Hebat kan? Dia bilang, oh alhamdulillah Pak. Iya, saya jadi tahu kayak apa rasanya punya utang kan. Benar. Tetap bersyukur. Bersyukur di semua keadaan. Subhanallah. Namanya siapa yang pertama itu? Namanya Muhammad Al-Fatih Fabrizio Kurniawan. Muhammad Al-Fatih, waduh. Omi tahu nggak tuh Muhammad Al-Fatih? Tahu, justru karena itu. Muhammad Al-Fatih itu adalah seorang pejuang, jenderal ya. Dia putra dari Sultan Mehmed II. Mehmed, ya. Dia diangkat menjadi sultan di usia 19 tahun. Dan kemudian menundukkan apa namanya? Konstantinopel. Konstantinopel di usia 23 tahun. Padahal dulu Konstantinopel tuh kira-kira Amerikanya sekarang. Tapi ditundukin sama dia. Dan kenapa Muhammad Al-Fatih diangkat menjadi sultan? Bukan karena apa-apanya, tapi karena sholat malamnya. Subhanallah. Mudah-mudahan. Amin ya Allah. Ini lengkapnya baru tahu yang ini. Rasa, subhanallah. Ini baru tahu dari Ustaz kan? Iya. Ustaz taunya dari saya. Siap deh. Cepet tangan dah. Kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi. Jangan kemana-mana, tetap di chatting dengan YM. Silakan teman-teman, kita mau ngobrol. Ini dia namanya Mas Mustafa dan Mas Salim. Subhanallah. Salim dulu kalau Salim. Gitu. Wah, pas sama namanya Salim dulu dah. Makin mirip saya aja. Makasih. Hai, ketemu lagi. Apa kabar? Baik. Baik ya. Oke. Kita di mana dulu? Silakan di sini. Silakan dulu. Tat, saya ngambil paket kiriman bentar. Paket kiriman? Ada di bawah. Baik. Ada yang kirim. Baik. Oke. Okay. Nih. Nah. Ini loh, ada yang mau nanya sama Mustafa nih. Iya. Mas Tommy dari tadi mau nanya. Iya. Tawarnya udah nyampe. Iya. Asik. Aku pengen nanya itu, apa namanya? Memang dari lahir sudah Muslim. Iya. Iya. Dari kecil sudah Muslim. Di mana dulu lahirnya? Di Amerika. Lahirnya mau di Amerika? Iya, sampai umur sekitar 14-15 tahun. Ini sekeluarga apa? Ya, beda? Keluarga besar lah. Keluarga besar ya? Ini adik kakak. Adik kakak. Ini ada yang punya keberapa ini? Saya anak angkat. Nah, tapi dari beda-beda ya, asalnya dari mana aja? Rata-rata pemain kan bagus, semuanya dari Amerika. Cuman ada beberapa sekarang yang ikut, ada Dimas dari mana? Surabaya. Sama Nadira dari LA. Nadira dari LA? LA yang Tengah Agung tapi. Gua mau bilang kok tampangnya Asia banget gitu. Katanya Leteng Agung. Sama media, Arab Condet. Oke, okay. Bukan lagu-lagunya tentang berisi tentang zikir ya, napasnya zikir. Itu memang bisa diceritain nggak kenapa ke arah situ, apa emang ada sejarahnya atau ada cerita di balik belakang itu gimana? Sebenarnya zikir itu sebenarnya hanya buat kami itu hanya merupakan pola apa pemahaman atau kesadaran ya. Karena bagi seseorang yang menyadarinya itu apa setiap langkahnya, setiap bunyinya, apapun yang dilakukannya itu adalah zikir. Subhanallah. Ya kan itu hanya penjelmaan daripada nama-nama ilahi itu. Jadi ya kita kebetulan memakai yang istilahnya mengingatkan orang, tapi kalau kita menyadari apapun yang dilakukan sama saja, maksudnya sama saja dalam arti setiap langkahnya, setiap apapunnya itu merupakan zikir ya. Kalau Tommy Tom, tema kita kan syukur, zikir. Ada perbedaan nggak rasa syukur dulu sebelum menikah sama sekarang? Iya pasti. Dulu bersyukur sendiri bisa merawat orang tua, sekarang bersyukur karena dirawat sama istri. Yeah. Oh, jadi beda ya? Beda, ya. Tetap rasa syukur itu kita harus terus bersyukur sama Allah, berusaha untuk terus bersyukur apapun keadaan kita gitu. Cuma yang membedakan adalah situasinya gitu. Karena kan dulu sendiri, sekarang sudah berkeluarga dan bersyukur juga udah punya keluarga kecil, udah punya anak gitu kan. Gitu. Tat, bersyukur kalau kita lagi punya duit sih gampang, Tat. Kalau lagi nggak punya duit, gimana bersyukur, Tat? Ya emang grateful tuh is magic ya. Bersyukur tuh, masya Allah tuh rahasia Allah yang luar biasa. If you are grateful, Allah will give you more. Karena depan Amerika nih. Amerika dikit. Kalau kita bersyukur, pasti ada sesuatu. Amin. Ada orang yang datang ke saya, dia bilang, alhamdulillah Ustaz, dulu saya belum hamil, kemudian sekarang hamil. Setelah hamil, kemudian anak saya dipanggil Allah SWT 10 hari setelah lahir ke muka bumi. Tapi saya kok bisa bersyukur saat ya? Terus saya tanya, kenapa ibu bersyukur? Padahal usia udah gak mungkin lagi juga hamil. Setelah menunggu sekian lama, diambil juga. Apa kata si ibu tersebut? Saya akhirnya pernah merasakan menjadi seorang ibu. Pernah hamil dan pernah melahirkan. Bahwa anak saya kemudian diambil Allah, sudahlah. Ini buat saya sudah lebih daripada apa yang saya minta. Tom, kalau ada yang mau ditanyain atau istri silakan. Iya, bagaimana cara kita supaya nggak menjadi orang yang kufur nikmat? Nah, coba nanya dari sudut pandang Mustafa. Ada pertanyaan, bagaimana supaya kita nggak jadi orang yang kufur nikmat? Lupa. Jadi semua tergantung kita. Sebenarnya itu tadi soal syukur. Gimana kita tidak jadi kufur nikmat pada saat kita lagi kurang? Malah di situ harus banyak syukur. Kenapa? Syukur. Kan biasanya kebalik. Orang, oh saya dikit, jadi dia nggak mau keluarin. Jatuhnya malah dia menutup kemungkinan buat dirinya sendiri. Yeah. Padahal kalau dia pada saat lagi dikit, keluarin. Supaya yang banyak datang gitu. Amin. Dan nanti setelah masalah yang selesai, setelah kemudian rezeki tambah banyak, harusnya tambah lagi bersyukurnya. Doa, ibu-ibu tahu nggak doa yang paling hebat, paling mujarab, paling ampuh untuk mengusir kesulitan, mengatasi problem itu apa doanya? Apa? Kan bukan apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu doanya. Segitu aja tuh, segitu aja. Subhanallah itu doa. Nanti di segmen berikut ya kita akan cerita tentang bagaimana kemudian Nabi Allah Musa alaihi salatu wasalam diuber sama Firaun dan tentaranya, ternyata mentok juga ketemu laut. Yang diucapkan sama Nabi Allah Musa bukan kok udah jauh-jauh lari mentok juga, bukan? Tahan dulu. Iya makanya. Ntar aja. Bilang nanti setelah segmen yang berikut ini. Iya. Tetap di chatting dengan YM. Oke, kembali lagi di chatting dengan YM sama tamu-tamu kita yang luar biasa nih, Tat. Iya nih, kanan Arab, kiri Amerika. Subhanallah. Tat, cerita yang tadi lanjutin lagi. Apa tuh? Kita janjiin pemirsa yang Nabi Musa. Ah, Nabi Musa betul. Saya ajarin doanya. Saya tulis aja dah. Ini doa buat yang susah mah, cakap benar. Yang susah-susah perhatian dah sini. Ini doa Nabi Musa. Jadi Nabi Musa ini ketika lari dari tentara Firaun, kemudian ketemu laut, dia tidak mengeluh. Yang dia ucapkan adalah Allahumma lakal hamdu. Ini Den. Allahumma lakal hamdu. Coba semuanya baca. Allahumma lakal hamdu. Dia bersyukur gitu. Kita punya toko kebakar. Ya, kita telepon istri. Mah, sini deh. Kita lihat yuk, jarang-jarang nih kita ngeliat toko kita kebakar. Sini. Alhamdulillah. Istri kita bilang deh, Bapak udah gila kali sekarang. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka. Wa ilaikal mustaka. Kepada Allah sajalah kita mengeluh. Wa antal musta'an, karena Allah saja yang bisa nolong kita. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini Den. Wow. Kalau ketemu kesusahan, baca doa ini deh. Kadang-kadang kita begitu utang banyak ya, Tom. Yeah. Utang banyak nih, tapi kita masih bisa nyeruput es kelapa. Masih bisa makan mie. Tuh gak? Ada orang yang kemudian gak punya kaki, tapi dia masih bersyukur, dia masih punya tangan. Yang paling kita syukuri bulan ini apa coba? Kita ada di bulan suci. Bulan suci, Ramadan. Coba lihat teman-teman kita. Absen dah, coba dah teman kita. Ada aja lo yang hilang. Bulan ini nih ada aja yang udah gak punya temen lagi karena udah duluan meninggal, udah duluan wafat, tuh gak? Orang-orang tua tidak selamanya bersama anaknya. Bulan puasa ini kalau masih ada orang tua yang bersama anaknya, dia nyaur, dia buka. Apalagi kalau tidak dia bersyukur. Jangan tinggal terawih, jangan tinggal kemudian apa namanya ibadah puasa. Suami masih ada istri, istri masih ada suami, udah bersyukur. Kira-kira begitu deh. Tuh dia. Kalau Tommy Tom, pernah enggak dapat cobaan dan ngerasa down banget? Terus sang istri gimana cara nyemangatin untuk Tommy? Aku selalu bilang sama dia untuk sabar sih. Aku bilang ya mungkin emang ini kita harus ngelewatin itu semua. Gitu. Terus Tommy juga pernah bilang apa yang udah terjadi itu adalah takdir. Gitu. Jadi kita gak boleh sesalin semua itu. Pasti nanti ada hikmah di balik itu semua. Tommy selalu bilang kayak gitu. Takdir tetap. Yakin. Iya temannya, temannya syukur tuh. Temannya syukur, sabar, ridho. Ada satu hadis ya Mustafa yang saya sangat sekali membekas ya, sangat sekali pegang karena membekas sekali di hati saya. Apa Allah bilang? Wa man lam yashkur ala ni'mai. Siapa yang tidak bersyukur atas nikmatku? Wa lam yasbir ala bala'i. Dan tidak bersabar atas ujianku. Wa lam yardha biqada'i. Dan tidak ridha terhadap keputusanku. Fal yakhrud min tahti sama'i. Keluar dari langit. Waliat lub robban siwa'i. Dan carilah Tuhan selain aku. Masya Allah. Jadi itu hadis kutsi ya. Itu nemenin saya banget. Syukur, sabar, ridho. Kita ini dari awal emang dididik sama Allah untuk menjadi the winner ya. Untuk menjadi the winner. Orang-orang yang selalu positif. Always positif. Selalu positif. Gak boleh kita kemudian jadi mengeluh. Karena itu Allah gak suka. Untuk menunjukkan ketidaksukaannya Allah bilang. Faliyakhrud min tahti samai, keluar dari langitku, waliat lubrokan siwai, cari Tuhan selain aku, lah emang ada. Tuh. Kemana kita? Kita diusir dari bumi, kalau dari kontrakan bisa pindah kontrakan bu. Kalau dari sini kemana lagi tadi? Iya. Ismail apa? Salim. Nah ini juga punya pengalaman Tat. Pernah tinggal ya di satu tempat di mana di situ Muslim sangat minoritas. Dan kalian gimana untuk saling support, tetap bersyukur pada saat itu kondisinya gimana? Kalau dibicarakan secara keadaannya Amerika saja, mau di Amerika mau di mana saja sama saja halnya. Yeah. Ya, semua dunia ini adalah sama seperti apa yang kita lihatnya. Artinya kalau kita lihatnya baik pasti baik, kita lihat buruk jadi buruk. Jadi semua terserah kita, kalau mau di sana, mau di sini, mau di mana-mana sama aja. Kalau keadaan bagaimana cara saling kita bantu, banyak senyum. Ada apa-apa nyengir. Oke, sekarang kita akan kasih kesempatan buat jemaah yang di studio. Silakan ada yang mau nanya? Siapa ya? Iya, Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapa boleh udah nyala itu udah nyala. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Husnul Khotimah dari Majelis Taklim Al-Huwah Citra Raya. Husnul Khotimah. Saya mau nanya Pak Ustadz, zikir apa yang baik setelah sholat? Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuntunan dari Rasulullah bangetnya kalau habis sholat kita istighfar. Apa itu hikmahnya? Salah satu hikmahnya adalah perbuatan baik aja kita mesti koreksi. Jangan-jangan kita sholatnya bukan lillah, tapi karena ada sesuatu kita sholat yang itu di luar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zikir setelah sholat apa yang bagus? Yang bagus adalah yang paling dicontohkan sama Rasulullah. Itu udah dibahas tuh pemirsa ya di Wisata Tian TV yang pagi. Begitu kira-kira dia. Itu dia. Silakan satu lagi Ibu, ada yang mau tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bernama Siti, Ibu Siti dari Graha Pesona Cikupa, dari Majelis Taklim Al-Quwah. Yang saya tanyakan begini Pak Ustadz, apa keistimewaan dari berzikir itu? dan terus kita lakukan terus menerus. Dan apa pahalanya? Itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini ya, tidak ada, kita ini kan orang biasa ya. Kita ini orang biasa. Jarang di antara kita ada yang mampu terus menerus berzikir lisan seperti itu. Kita dari pagi sampai ketemu pagi kerjanya baca Quran, zikir, kayaknya agak sulit juga gitu. Jadi kita mesti ada zikir yang lain ya, dalam kategori misalkan ketika ada yang mau korupsi, yang mau nyuruh kita korupsi atau mau nemenin kita korupsi atau menjadi sabab kita korupsi, kita ingat sama Allah, itu udah berzikir. Ada kemudian sopir begitu starter dia bismillah. Maka sepanjang dia punya kerjaan nyetir, itu dia zikir dalam apa suasana zikir karena sudah bismillah di awal. And then kemudian close dia punya pekerjaan dengan alhamdulillah, alhamdulillah. Dia sudah suasana berzikir. Jadi pepinter-pinter saja mungkin ya, barangkali memaknai kemudian zikir itu sendiri. Ketika kemudian kita melihat yang baik, lalu kemudian kita melihat Allah, itu juga zikir. Zikir pengertian makna yang paling luasnya adalah diingat. Ingat terus sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Okay. Alhamdulillah. Ternyata banyak sekali yang bisa kita lakukan dengan kata zikir. Jangan kemana-mana, tetap di chatting dengan YM. Oke, terima kasih masih bersama kami di chatting dengan YM. Masih ada tamu-tamu kita, Tat. Iya. Dari jauh datang. Tat, punya pertanyaan nggak? Itu sudah lama pengen nanya sama beliau ini berdua. Ah, silakan. Kenapa demen Indonesia gitu? Kenapa seneng di tanah air gitu ya? Terus apa udah jadi warga negara apa belum? Gitu ya? Itu pengen penasaran itu. Mas Ismail itu. Mas Salim. Aduh, lupa mulu namanya. Pertama kan kita sama orang tua datang ke sini. Umur saya 12 tahun waktu itu. Sekarang 25. Jadi sudah 13 tahun ya, lebih lama di sini. Jadi memang darahnya memang darah Indonesia dan apa? Makan nasi terus gitu. Jadi ya kalau kita makan nasi pasti jadi. Kalau pagi makan nasi uduk tuh. Ah, iya dong, jelas. Masa enggak mencret? Ya kalau pedes. Gitu. 12 tahun ke sini. Umur sekarang 25. Ya, nanti 13 tahun. Lebih lama di sini daripada di sono. Iya. Terus kalau Bapak Sheikh itu kan hijrah ke sini. Dapat ilham pindah ke sini. Manggilnya Sheikh ya ke Sheikh, ya. Orang tua. Iya. Karena ada silsilah kan dari ada tarekat. Silsilahnya? Ada. Oh, tarekat ya. Ya. Sebuah jadi, tarekat ya, apa? Debu itu kan pesannya dia, beliau itu. Oh. Jadi apapun yang syair itu dari beliau. Kita enggak pernah nyanyi lagu orang. Dari ayah gitu. Ayah. Masya Allah. Ya semua rencana ya debu selama ini kan dari semua itu dulu. Jadi pernah, hijrahnya pun juga karena ilham ya, karena ilham, ada petunjuk dari Allah SWT. Dulu kan pernah dia pikirkan negara Islam banyak kan, tapi ya satu saat dia mimpi langsung bangun Indonesia. Ya, udah langsung jual rumah semua pindah ke sini. Oh, subhanallah. Gak kenal siapa-siapa di sini. Gak kenal siapa-siapa. Enggak. Waktu pindah ya, tuh pokoknya hijrah beneran. Hijrah beneran? Beneran, nggak bohong. Hajar oleh fisabilillah, Masya Allah. Jadi bapaknya dulu hijrah sama temennya namanya Ilham. Gitu kan? Ya macam-macam loh, ini oleh tarikat loh. Oh iya. Waduh, korengan. Ada petunjuk gitu. Biasa aja kali. Oh biasa juga? Iya. Lucu juga boleh ngomong gitu ya. Biasa aja kali. Mustafa, gimana Mustafa? Umur berapa tuh kalau... Saya umur waktu datang ke awal ke Indonesia umur 17 tahun. Oh beda 4 tahun ya? Iya. Beda 5 tahun. Terus bakat musiknya dari mana? Kalau emang ahli tarekat itu kan, kok dari, bisa ke musik gitu? Dari dulu kan ajaran Syekh itu sufi kan, jadi pakai musik kita. Jadi ya dia dulu awal nggak bisa main musik kita. Disuruh main itu setiap hari 6 tahun, nggak bisa, apa, waktunya sepanjang hari. 6 tahun baru sekarang baru debu bisa ya seperti ini mainnya karena konsisten itu gimana sih potong kue. Coba dong mainin dikit dong. Oh iya. Lagu ini Mandi Madu. Saya enggak tahu itu. Oh iya bebas. Ini Turki ya. Turki namanya suling juga sama. Bukan Ney. Ney dari Turki. Sebenarnya ada lagi, saya suka pakai suling Sunda bisa juga, tapi ini karena saya bawa ini. Subhanallah. Sebentar, takut ada yang netes. takutnya kena kita. Iya. Tuh, itu nadanya ini ngaruh. Kalau ini nadanya agak tinggi tuh. Iya, diangkat. Jadi lu ingat suasana Turki ya. Betul, saya belum pernah ke sana. Alhamdulillah. Diingat suasana Turki. Kalau udah pernah ke sana? Belum pernah. Apa yang diingat ya? Doa kan, doa. Doa. Benar-benar. Di Turki itu ada apa namanya? Ulama yang baru aja menerbitkan buku tentang Muhammad. Siapa tuh? Muhammad sallallahu alaihi ya. Ahmad Palegulan. Itu subhanallah itu. Saya pernah menyaksikan bagaimana beliau bercerita tentang Rasulullah. Lalu dia menangis. Jarang ada orang-orang yang bisa seperti itu. Dan orang-orang sufi banyak yang memang bisa kemudian menangis ketika dia menyebut Allah, menangis ketika menyebut Rasulullah. Sedangkan kita bisa kemudian sambil tertawa menyebut Allah. Dan kita tidak menyebut salawat ketika nama Muhammad sallallahu alaihi kemudian disebut. Rasanya saya pengen tuh belajar kemudian ilmu tarekat, ilmu sufi. Di pesantren kebetulan kita ajarkan anak-anak. Cuman ustadznya suka kelayaban kayak gitu. Jadi kitanya malah kurang. Tommy juga termasuk yang punya guru beliau. Oh. Ya, bisa cerita Tommy sedikit tentang gurunya Tommy. Gak usah sebut nama gak apa-apa. Ya kan yang ngelamarin siapa itu ya kan? Iya. Ya alhamdulillah setelah orang tua meninggal, Abi angkat saya sebagai seorang anak kan. Karena kan pertemuannya juga pada saat itu di Mekah. Sampai saat ini beliau yang membimbing aku untuk selalu bagaimana cara dekat sama Allah gitu. Dan waktu itu pada saat kesulitan pun juga Abi yang ngelamarin Tania gitu, pakai bahasa Arab. Masya Allah, kan ini gak nyambung main timnya. Terus ya alhamdulillah beliau adalah sosok seorang yang sangat saya contoh untuk saat ini, karena alhamdulillah ya cara mengajarkan agamanya itu sesuai dengan umur saya, dan itu juga saya tularkan sama istri. Masya Allah. Mana lo Den, tentang zikir, tentang suku, tentang sabar ya. Kesimpulannya apa Tat yang bisa kita ambil dari susah zikir, nih nyimpulinnya nih. Karena ini syukur dan selalu ingat Allah Tat. Saya merasa ya guru syukur yang paling hebat ya Allah sendiri. Ya maka mudah-mudahan lah kita ditakdirkan Allah menjadi hamba yang bersyukur ya. Amin. Kan kita diperintahkan puasa kan juga diantaranya supaya kemudian kita bersyukur. Betul itu. Kita bersyukur orang lain tuh ada yang puasa gak ketahuan bukanya kapan. Karena dia gak punya makanan. Kalau kita nih sesepet-sepetnya, selapar-lapar kita tahu, maghrib kita pasti minum, maghrib kita pasti makan. Mudah-mudahan ketemu pemirsa nanti bab syukur dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya terima kasih buat tamu-tamu kita, Bang Kurniawan, terima kasih dan istri. Terima kasih juga buat teman-teman debu. Saya minta tepuk tangannya buat bintang tamu kita pada malam hari ini. Enak kan nih kita berdoa tat malam-malam. Iya. Doa dipimpin sama Ustadz Umtad. Jadi kita mudah-mudahan dapat barokah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Benernya ada turunan Syekh ya. Harusnya hormatannya saya berikan kepada Mustafa. Enggak. Ayo. Saya kalau doa sederhana. Ya sudah ya. Udah enggak kelamaan ntar. Orang dulu kita enggak ngomong apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah rahmanirrahim. Sallallahu. Allahumma salli. Astaghfirullahalazim, natubu ilaih. Ya Allah, angkat semua kesulitan bangsa ini. Angkat semua kesulitan negeri ini. Bimbing bangsa ini, ya Allah. Bimbing negeri kami ini, ya Allah. Untuk menjadi negeri yang kau ridhai. Menjadi bangsa yang kau berkahi. Bimbing semuanya dari kami ini, ya Allah. Agar bisa beribadah dengan benar, dengan betul. Dan kau terima ibadah kami. Mudah-mudahan kami kuat puasa sampai akhir. Dan meneruskan lagi ibadah puasa sunnah setelah bulan suci Ramadan berlalu. Rabbi fir lana warhamna tub alaina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita ketemu lagi besok malam jam 9 sampai jam 10 malam, karena chatting dengan YM ini akan tayang setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 10. Terus malam Minggu dan malam Senin kita akan tayang jam 9 sampai jam setengah 11 itu ada Tablik Akbar, malam juga sama. Kita akan lihat lagi penampilan dari Debu. Moye subhanallah. Hai. Wahai Muslim, wahai Hindu, mari orang bersama. Tiada ilallah bersama Santo Herman. Menyegarkan, menyegarkan. Wahai Muslim, wahai Hindu, mari orang bersama.